Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk Al Habib Husain bin Abdullah As-Saghaf dari Gresik. Beliau wafat tadi siang jam 1 lebih dan besok zuhur insyaallah dimakamkan di Gresik. Yang mana beliau ini murid daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saghaf Gresik, yang walinya Wali Kutub, yang makamnya di Masjid Jami di Gresik. Nah, beliau adalah muridnya sekaligus khidmah kepada beliau. Dan beliau selain itu juga punya ilmu yang luas, seorang yang alim tapi tawadu, alim tapi tawadu. Dan beliau juga hidupnya, seluruh hidupnya itu semuanya digunakan untuk melayani masyarakat, untuk melayani manusia. Setiap hari beliau itu sibuk dengan kedatangan tamu, yang tamu-tamu itu bukan datang untuk memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada beliau, enggak. Datang dengan bawa masalah-masalah. Ada yang punya masalah keluarga, punya masalah ini, masalah ini. Semuanya datang kepada beliau. Yang butuh bantuan datang kepada beliau ini. Tapi beliau dengan senyum, dengan senang hati membantu mereka semuanya. Dan termasuk banyak membantu pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah beliau umur sudah 80 tahun ya, wafatnya beliau umurnya sudah 80 tahun. Dan ini adalah musibah bagi kita semuanya, bukan musibah hanya untuk keluarganya, tapi musibah ini untuk seluruh umat Islam. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mautul alim sulmatun la yasudduha syai'un mahtalafal laylu wan nahar. Sulmatun fil Islam la yasudduha syai'un mahtalafal laylu wan nahar. Kematian seorang yang alim itu adalah keretakan dalam Islam, sesuatu yang retak di dalam agama Islam ini, yang tidak bisa ditambal keretakan tersebut dengan sesuatu apapun selama silih berganti malam dan siang terus berjalan. Artinya sampai hari kiamat. Kecuali sampai hari kiamat nanti tidak ada lagi malam, dikatakan yaumul akhir. Maka sampai hari kiamat pun kematian dan wafatnya seorang alim itu adalah keretakan yang tidak bisa ditambal dengan sesuatu apapun. Mautul alim sulmatun la tusad wa musibatun la tujbar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya wafatnya seorang yang alim itu sulmatun fiddin, kerusakan, keretakan dalam agama, dan musibah la tujbar, yang tidak bisa diganti musibah tersebut dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu kita bacakan Fatihah kepada beliau, semoga kita mendapatkan berkah beliau, mendapatkan cipratan daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alal maghfur ghufiralah. Barang siapa yang menyolatkan, yang menyolati orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyolatinya pun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ragukan lagi, beliau pasti orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa sholat jenazah langsung, minimal kita sholat haib ya, untuk Al-Habib Husain bin Abdullah As-Saghaf, dengan harapan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kirimkan Fatihah kepada ruh beliau dan kepada orang tua kita semuanya. Wa nuhdi ilaihim wa nuhdi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waddhalin. Amin. Dan kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Faqala al-Habib Abdullah bin Abi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. وأني برؤيتك الآمة من جعل الله لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك فكل هؤلاء من رؤيتك. Dan yang aku maksudkan dengan rakyatmu yang umum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu kekuasaan. Allah berikan kepada kamu kekuasaan terhadap mereka. Siapa itu? Anak, istri, atau zaman dahulu budak. Maka semua itu adalah ra'iyatik. Semua itu adalah rakyatmu yang kamu bertanggung jawab terhadap mereka. Wal wajib alaika irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'ati wa maharrama alaihim min ma'asyiatih. Dan kewajiban atas kamu sebagai pemimpin untuk rakyat kamu adalah irsyaduhum, memberikan petunjuk kepada mereka. Irsyaduhum, memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka itu bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala daripada ketaatan-ketaatan, dan menjauhi apa-apa yang diharamkan terhadap mereka daripada maksiat. Wahdhar antusamihahum fitarki wajibin awirtikabi muharram. Dan hati-hati, jangan kamu berikan maaf kepada mereka dalam meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirah. Ajaklah mereka sebagai keluarga kepada sesuatu yang menjadi sebab selamatnya mereka, menjadi sebab bahagianya mereka di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Wa ahsin adabahum wa la taghris fi qulubihim hubbad dunya wa shahwatiha fatakunu bidzalika musian ilaihim. Dan perbaguslah adab mereka, dan jangan kamu tanam di hati mereka itu kecintaan kepada dunia dan keinginan-keinginan dunia. Maka kamu dengan hal tersebut berarti kamu berbuat jelek, berbuat buruk kepada mereka semuanya. Waqad warada anna ahlal insan wa waladahu yata'allaquna bihi baina yadayllahi ta'ala wa yaquluna ya rabbana inna hadha lam yu'arrifna ma awjabta alaina min haqqik faqtassalana minhu. Dan telah diriwayatkan bahwasannya keluarga daripada manusia, anak daripada manusia nanti, daripada hamba Allah SWT nantinya, mereka semuanya akan bergelantungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang ini, hamba ini, tidak memberikan kepada kami apa-apa yang telah engkau wajibkan kepada kami dan apa-apa yang engkau haramkan terhadap kami. Oleh karena itu, aku meminta kepada engkau ya Allah, gisoslah mereka. Berikan mereka hukuman sesuai dengan apa yang sudah mereka teledorkan daripada menjelantarkan kami di dunia. Jadi di sini beliau lah Abi Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu taala anhu yang mewanti-wanti kepada kita tentang keluarga. Keluarga adalah sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan. Setiap masing-masing ingin memiliki keluarga, setiap masing-masing ingin mempunyai istri, ingin mempunyai anak. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk kita menikah, untuk kita berkeluarga, tidak ada lain, salah satu tujuan besarnya adalah agar kita bisa memiliki keturunan, agar kita bisa memiliki anak. Kita bisa memiliki anak dengan menikah. Kalau kita tanpa menikah, tidak mungkin kita punya anak. Anak punya anak 10, tapi anak tidak pernah menikah. Tidak mungkin kita orang Islam, tidak mungkin orang Islam punya anak tanpa menikah. Salah satu tujuan terbesar pernikahan adalah memiliki anak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tazawwaju tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahlah kalian dan saling menikahkanlah kalian. Karena sesungguhnya nanti aku akan bangga kepada umatku yang banyak. Nikahlah dan perbanyaklah anak kalian. Karena sesungguhnya aku akan bangga dengan umatku nantinya di hari kiamat dengan umat yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menikahi seorang wanita yang bisa memberikan keturunan kepada kita. Tazawwaju al-walud al-wadud. Kalau kamu menikah, nikahlah dengan wanita yang bisa memberikan keturunan untuk kamu. Bisa memberikan anak untuk kamu. Ulama mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui wanita ini yang akan kita nikahi nanti bisa memberikan keturunan kepada kita atau tidak. Masa kita coba dulu? Dan tidak mungkin. Terus kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari saudara-saudaranya. Kita lihat saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang sudah menikah. Apa mereka sudah memiliki keturunan? Kalau mereka memiliki keturunan, berarti itu tanda wanita yang engkau, yang kamu ingin menikah dengannya, insya Allah akan memberikan keturunan kepada kamu. Tapi kalau dilihat, punya saudara 5, 4 sudah menikah, tidak ada yang punya anak. Ini tanda. Tanda berarti bisa jadi wanita tersebut pun akan sama dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi kalau kita menikah, cari wanita yang bisa memberikan keturunan kepada kita. Tandanya tadi, dilihat dari saudara-saudaranya. Kalau saudaranya tidak ada yang menikah, dilihat daripada bibi-bibinya atau saudara ayahnya. Saudara ibunya atau saudara ayahnya. Kalau mereka orang-orang yang banyak keturunannya, banyak anaknya, berarti insya Allah wanita itu pun juga demikian. Ya, jadi dianjurkan. Ini tanda aja ya. Karena kadang-kadang perempuan itu pun bukan wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Bukan wanita yang mandul. Tapi kadang-kadang lakinya yang tidak bisa memberikan keturunan untuk dirinya sendiri. Ya, perlu diketahui kadang-kadang seseorang yang tidak memiliki anak. Itu bukan karena seorang wanita atau seorang istri aja sebabnya. Tapi bisa jadi sebabnya dari yang laki-lakinya. Dari yang suaminya. Mau sebabnya dari laki. Mau sebabnya dari wanita, tapi itu hanya sebab aja. Tapi semuanya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah tidak menginginkan kita untuk memiliki keturunan, ya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dilawan keinginannya. Kita enggak bisa harus ya Allah, harus anak punya anak, harus anak memiliki keturunan. Tapi Allah enggak menginginkan, enggak bisa. Jadi semua keinginan Allah itu hanya sebab-sebab aja. Yang pasti itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk kita usaha. Usaha untuk kita memiliki keturunan, memiliki keluarga, pertama dengan menikah, memiliki istri, kemudian kita punya anak. Nah, setelah kita punya anak, anak ini bisa memberikan kepada kita kebaikan. Tapi sebaliknya, bisa menjadi sebab keburukan bagi kita. Bisa menjadi sebab kesengsaraan bagi kita. Tergantung bagaimana kita mendidik keluarga kita. Tergantung bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Bisa menjadi kebaikan buat kita anak tersebut. Kalau anak tersebut anak yang soleh. Anak tersebut anak yang berbakti. Anak tersebut anak yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Anak tersebut anak yang selalu menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bangga? Kita punya anak, anaknya anak soleh. Kita punya anak, bukan hanya anak soleh tapi alim juga. Kita punya anak selalu mendoakan orang tuanya, termasuk Robbing Furli wali wali daya warhamhuma kama robayani shohira. Maka di dunia bermanfaat, di dunia bermanfaat bagi orang tuanya. Bahkan apa yang dilakukan daripada kebaikan anak, termasuk anak itu misalnya punya ilmu mengajar, maka anak tersebut yang mengajar bukan hanya pahala yang didapatkan itu kembali kepada dirinya aja, tapi kembali juga kepada orang tuanya. Jika orang tuanya mendukung. Jika orang tuanya mendukung. Begitu juga ketika si anak tersebut berdakwah, ketika anak tersebut memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain, maka semua daripada pahala tersebut akan didapatkan bagian oleh bagian daripada pahala tersebut daripada orang tuanya yang telah mendukung anaknya. Ini kalau anaknya menjadi anak soleh, menjadi anak yang alim, menjadi anak. Kalau anaknya anak yang hanya punya uang banyak, hanya punya jabatan tinggi di masalah dunia, ya orang tua pun tidak akan mendapatkan apa-apa daripada apa yang didapatkan orang tua. Ya, harta pun yang harta anak aja, harta anak belum tentu anak itu mau memberikan hartanya kepada orang tuanya zaman sekarang apalagi. Jadi yang penting adalah kesolehannya. Nah, berusaha. Kita dianjurkan untuk berusaha memiliki anak yang mana anak itu pastinya insya Allah kalau anak menjadi baik akan memberikan manfaat kepada kita. Idza mata ibnu Adam in khata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah aw ilmun yantafa'u bihi awalat salih yad'u lahu. Jika manusia meninggal dunia maka sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi ibadah, tapi dikecualikan tiga hal. Maka dengan sebab tiga hal ini orang tua yang sudah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala. Makanya ya dianjurkan untuk kita punya salah satu daripada tiga hal ini. Apa itu tiga hal? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Apa itu sedekah jariyah? Ulama fuqaha kebanyakan mengatakan sedekah jariyah itu adalah waqaf. Mewaqafkan Al-Qur'an, mewaqafkan kitab, mewaqafkan rumah, mewaqafkan tanah. Waqaf itu amal atau sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mewaqafkan itu sudah meninggal dunia. Maka amal atau pahala daripada sedekah jariyahnya itu tidak terputus sampai hari kiamat. Jadi beruntungnya seorang yang sudah meninggal tetap terus mengalir pahala sampai hari kiamat. Itu waqaf. Yang kedua adalah ilm yuntafa bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ini contoh kitab yang kita baca ini. Kitabnya siapa ini? Kitab Imamul Haddad Sahibur Ratib. Sampai sekarang kita manfaatkan kitabnya. Yang mana kitab ini adalah ilmu beliau. Padahal beliau ini kapan wafatnya? Sudah lama beliau, ratusan tahun sudah wafat. Tapi sampai sekarang kitabnya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Setiap kita baca, beliau dapat pahala. Setiap orang mendapatkan faedah ilmu dari kitab beliau, beliau dapat pahala. Padahal orang wafat, beliau sendiri pengarangnya sudah wafat. Tapi terus dari kitabnya. Belum dari murid-muridnya. Muridnya mengajar. Muridnya ini mengajar kepada orang lain. Maka gurunya yang sudah berada di alam barzah mendapatkan pahala daripada ngajarnya murid itu. Bahkan kalau murid mengajar, maka murid itu mendapatkan satu pahala. Maka gurunya mendapatkan dua pahala, dua kali lipat. Nanti muridnya murid mengajar lagi. Maka guru yang pertama dapat dua pahala. Guru yang sebelumnya mendapatkan tiga pahala. Dan seterusnya. Jadi berapa pahalanya beliau Imamul Haddad ini? Yang mana dikatakan Imamul Haddad ini, beliau ini punya kebaikan dari segala sisi. Dari ilmunya, dari muridnya, dari anak-anaknya, keturunannya, semuanya. Ya, kadang-kadang ada orang besar. Yang mana orang besar ini punya murid, masya Allah. Tapi keturunannya tidak ada yang masya Allah. Muridnya orang besar, orang alim, tapi anaknya sendiri tidak ada yang alim. Nah ini zaman sekarang atau zaman akhir seperti itu. Banyak orang alim meninggal dunia, tapi anaknya tidak menjadi alim. Ya, kalau orang kaya meninggal dunia, banyak yang anaknya kaya. Tapi orang alim meninggal, belum tentu anaknya alim. Nah gampang, bukan berarti kalau kiai meninggal, anaknya pasti jadi kiai. Ya, tidak semua, kecuali yang betul-betul belajar bersungguh-sungguh. Ya, ada yang orang besar punya murid, masya Allah, termasuk Abu Abbas Al-Mursi. Muridnya ya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili ini muridnya banyak, termasuk Abu Abbas Mursi. Ya, cuma kitab-kitab beliau ya tidak banyak. Ya, kitab-kitab beliau tidak banyak. Anak-anak beliau, keturunan beliau tidak seperti beliau. Jadi yang barokah adalah murid-muridnya. Ya, ada lagi sebaliknya. Ada orang besar yang barokah itu anak-anaknya. Anak-anaknya barokah. Ya. Ada lagi di antara mereka yang barokah itu kitab-kitabnya, seperti Imam Nawawi. Barokah kitab-kitabnya, masya Allah. 100 kitab mungkin, dan semuanya barokah, semuanya manfaat, semuanya sangat familiar ya di kalangan pesantren, kitabnya Imam Nawawi. Ya, tapi beliau punya anak tidak? Imam Nawawi tidak punya anak. Ya. Ini contoh, dan beliau lengkap, Imamul Haddad. Muridnya masya Allah. Muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Faqih, Habib Umar Al-Bar, orang-orang besar semua. Anak-anaknya pun semuanya sukses. Habib Ahmad, Habib Hasan, semuanya sukses. Jadi orang besar semuanya, jadi orang alim, orang wali, min awliya'illah. Kitab-kitabnya, manfaat semuanya. Ini beliau. Jadi berapa amal jariah beliau ini? Terus mengalir pahalanya. Kaya raya beliau ini. Termasuk kita mengharap syafaat beliau nanti di hari kiamat, insyaAllah. Nah, ini yang kita katakan ilmun yuntafa'bi, ilmu tapi bermanfaat. Ilmu tapi bermanfaat, bermanfaat dengan karangan kitabnya, bermanfaat dengan mengajarnya, bermanfaat dengan nasihat-nasihatnya, bermanfaat untuk murid-muridnya. Kadang-kadang ada orang alim, punya ilmu banyak, hafal ini, ngerti ini, tapi tidak bermanfaat ilmunya, tidak pernah ngajar, tidak mengarang kitab, tidak menulis faedah, tidak menyampaikan nasihat, hanya di rumah aja. Nah, ini kurang bermanfaat ilmunya. Dia mati, ilmunya akan mati. Tapi seperti beliau ini, beliau mati, ilmunya tetap berjalan. Ilmunya tetap mengalir. Dari murid-muridnya terus sampai sekarang. Dari kitab-kitabnya terus sampai sekarang. Ilmun yuntafabi. Ini. Ketika seseorang meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Karena apa? Karena ilmunya. Dan yang ketiga, walad soleh yad'ulah. Punya anak soleh. Ya, meninggal dunia, tapi punya anak soleh yad'u mendoakan. Kalau malam tahajud didoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malam Jumat, baca yasin, baca tahlil, dihadiahkan pahalanya kepada orang tuanya. Jumat pagi, ziarah kubur, didoakan di kuburan orang tuanya. Walad soleh, makanya yang soleh. Kalau anaknya tidak soleh, malam Jumat dugem. Ya, tahu dugem kan? Apa itu singkatannya? Al-Muhim, ya, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak soleh, ya, bukan mendoakan di waktu tahajud. Waktu tahajud nonton televisi, siaran langsung. Nonton televisi, siaran langsung bola. Bukan doakan orang tuanya, bukan baca Quran untuk orang tuanya. Kenapa? Bukan orang soleh. Ya, untuk kita menjadikan anak-anak kita ini orang soleh atau bukan orang soleh, ya kita sendiri yang menentukan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa inama abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Setiap anak itu suci. suci dari noda, suci dari dosa, suci daripada akidah yang tidak benar, suci daripada kesyirikan. Kenapa kok menjadi Kristen? Kenapa kok menjadi Yahudi? Kenapa kok menjadi Majusi? Orang tuanya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Kita dilahirkan oleh orang tua yang Muslim, orang tua yang beriman, orang tua yang ya percaya dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kok kita dilahirkan dari rahim orang Yahudi, mungkin kita menjadi orang Yahudi. Kita dilahirkan oleh orang yang Kristen, kita akan menjadi Kristen, bisa jadi. Kenapa? Ya karena orang tuanya menjadikan anaknya Kristen. Orang tuanya menjadikan anaknya jadi Yahudi. Sebagaimana kalau orang tua kita Muslim, berusaha anaknya dijadikan seorang yang Muslim. Nah, jadi yang menjadikan seorang anak itu Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain, tergantung orang tuanya. Sama seperti kertas kosong, kertas putih. Mau diisi apa aja tergantung siapa yang isi. Mau diisi biru, merah, hitam, tergantung yang mengisi. Begitulah anak. Nah, anak, keluarga, istri itu ada tanggung jawab kita semuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa artinya fitnah? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa sukses, akan memberikan kebaikan, dan ujian itu bisa jadi tidak sukses, gagal, dan akan menjadi keburukan bagi kita. Sukses berarti kebaikan buat kita, bisa mendoakan kita, bisa mengirim pahala kepada kita, bahkan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ketika nanti diriwayatkan dalam satu riwayat, dan tadi beliau menyebutkan juga, bahwasanya ketika orang tua nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata amal kejelekannya, keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Allah takdirkan, untuk Allah perintahkan malaikat untuk menyeret kedua orang tua tersebut ke neraka Allah Subhanahu wa taala, diteret oleh malaikat. Tapi orang tua itu punya anak soleh, anak yang berbakti, anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak soleh. Maka anak soleh itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, tolong aku mohon orang tuaku jangan masuk ke neraka. Biarkan orang tua kami bersama kami di surga, karena sesungguhnya kami tidak akan senang dan tidak akan bahagia di surga kalau orang tua kami engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga Allah karena berkat anak soleh. Kalau dalam surat Al-Kahfi, ya, yang mana dalam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di situ Nabi Musa alaihi salam protes kepada Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Khidir ingin membangun rumah yang runtuh, yang rusak. Padahal orang-orang di kampung semua itu berbuat jelek kepada mereka. Tidak mau memberikan makan kepada mereka, kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi ini Nabi Khidir malah mau membangun rumah mereka, padahal mereka berbuat jelek. Maka di situlah hikmahnya. Di akhir cerita Nabi Khidir mengatakan bahwasanya di dalam rumah tersebut ada harta. Ada harta anak yatim, yang mana kalau nanti tidak dibangun rumahnya, tidak direnovasi rumahnya, maka harta tersebut dikhawatirkan akan diambil oleh mereka, orang-orang zalim. Dan kedua anak yatim tersebut, hartanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaganya karena sebab orang tuanya. Wa kana abuhuma soliha. Kedua anak yatim itu orang tuanya itu orang soleh. Katanya ahli tafsir, padahal orang tuanya itu bukan orang tua langsung, tapi orang tua yang ketujuh, kakek yang ketujuh. Karena sebab kesolehan orang tuanya, Allah jaga hartanya. Maka ulama mengatakan kalau ini masalah harta Allah jaga, apalagi masalah agama. Kalau ini di zaman Bani Israel, Nabi Musa, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dikatakan oleh ahli tafsir, itu orang tua yang ketujuh, apalagi orang tua langsung. Kalau apa orang tuanya? Kalau orang tuanya orang yang soleh. Ya, oleh karena itu kita berusaha menjadi orang tua yang soleh. Ya, kemudian kita termasuk untuk menjadi orang tua yang soleh, mendidik anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita itu tanggung jawab kita, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Istri pun juga tanggung jawab kita. Keluarga itu tanggung jawab kita, istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam detik-detik menjelang wafat beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allah Allah fin nisa." Hati-hati dalam istri-istri kalian. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Ketahuilah bahwasanya kalian menjadi halal untuk mendekati istri-istri kalian karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kalimat zawwatuka qabiltu taswijaha. Dan ketahuilah bahwasanya istri-istri kalian itu adalah amanat. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalau kita, kalau ana memberikan kitab ini untuk ana titip, fulan, ana titip ya kitab ini. Amanat apa enggak? Amanat, titipan itu amanat. Artinya amanat apa? Harus kamu jaga, tanggung jawab. Letakkan di tempat yang benar. Letakkan di tempat yang aman. Jangan teledor, diletakkan di sembarang tempat. Harus dijaga, dirawat, dibersihkan. Itu amanat. Karena itu titipan. Istri titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala nanti akan minta tanggung jawabnya kepada kita tentang amanat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga anak-anak. Itu semuanya adalah amanat. Kita tanggung jawab. Sebagaimana seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, maka juga orang tua wajib untuk berbakti kepada anaknya. Nah, orang tua wajib berbakti kepada anak. Iya. Anak wajib berbakti kepada orang tua, masa orang tua ada wajib berbakti kepada anak? Sama-sama wajib. Ya, wajibnya ini apa? Kewajiban orang tua untuk berbakti kepada anaknya dengan mendidiknya dengan didikan agama, dengan didikan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri kalian dan selamatkanlah keluarga kalian nara, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mentafsirkan ayat ini, dengan apa kita menyelamatkan anak kita dari neraka Allah? Dengan apa kita menyelamatkan anak kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Allimuhum. Allimuhum wa adibuhum wa faqihuhum. Beliau mengatakan seperti ini, dan dikatakan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Faqihuhum wa allimuhum wa adibuhum. Faqihuhum. Berikan mereka ilmu fikih sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita mengerti ibadah? Sudahkah anak-anak kita mengerti tentang tata cara sholat? Sudahkah anak kita mengerti bagaimana bertohara, bersuci? Bagaimana wuduk? Bagaimana menghilangkan najis? Sudahkah anak kita mengerti siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan apa yang berkaitan dengan keduanya? Siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa anaknya, siapa istrinya, bagaimana akhlaknya, di mana dilahirkan, di mana. Nah, itu kan wajib. Ya, sudahkah anak kita untuk kita ajarkan kepada mereka tentang ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar, muamalah yang benar. Ini ilmu fikih. Wa allimuhum, dan ajari mereka juga ilmu yang lain. Ajarkan kepada mereka apa yang baik, ajarkan kepada mereka apa yang jelek. Loh, yang jelek diajarkan? Diajarkan untuk bukan dikerjakan, diajarkan untuk dihindar. Awas, kamu tahu mencuri itu adalah mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain tanpa izinnya, tanpa ridhonya, itu mencuri. Diajarkan untuk kenal dengan mencuri, bukan untuk dilaksanakan, bukan dipraktikkan, tapi untuk apa? Dihindari. Nah, itu hukumnya haram. Kamu tahu zina? Tidak tahu. Zina itu ya menggauli wanita lain yang bukan mahram, mahramnya. Ya, itu zina dan itu hukumnya dosa besar, hindari. Ya, begitu juga. Jadi diajarkan kebaikan dan diajarkan kejelekan. Diajarkan kebaikan untuk dilaksanakan. diajarkan kejelekan untuk dihindari. Mudah-mudahan kita semuanya dapatkan manfaat daripada ilmu Imamul Haddad, ilmu ulama kita. Al-Zahir al-Batin al-Hajjin al-Yasa'i jami'a sami'a al-Kharjina wa al-Hadratina bi-Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.